نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Kali ini surat Al-Baqarah ayat ke-102 kita melanjutkan. Kita sampai kemarin di firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya, halaman 182. Kemudian firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi mulai dari firman Allah, maknanya mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, yaitu orang-orang Bani Israel tersebut, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Yaitu Harut dan Marut itu adalah nama malaikat. Nama malaikat. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sampai mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagi kalian, sebab itu janganlah kalian kafir. Jadi malaikat Harut dan Marut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sesuatu kepada orang-orang sekitar, namun dengan mengajarkan itu mereka mengatakan, kami ini hanyalah cobaan, kami ini hanyalah fitnah dan cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir dengan mengamalkan apa yang kami ajarkan. Yang mereka ajarkan itu adalah semirip dengan sihir, yang bisa mentafriq dan juga bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut sihir yang membuat mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, ini juga ada permasalahan bahwasanya banyak dari inti dari sihir itu tujuannya adalah untuk menceraikan seorang suami dengan istrinya. Itu salah satu di antara tujuan banyak dari sihir. Ya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Madarat apapun dari sihir, dan sihir itu benar ada dan ada efeknya, bahkan mungkin bisa mematikan seseorang, namun madarat tersebut tidak akan terjadi kecuali jika Allah menghendakinya. Jadi itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mereka mempelajari sesuatu yang kemudian mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah yang mengizinkan madarat dari sihir itu terjadi. Dan mereka, itu orang-orang Bani Israel itu, mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi madarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, meyakini bahwa yang barang siapa menukar kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Iya, karena mereka lebih mendahulukan belajar sihir dibandingkan belajar kitab Allah, dan penukaran itu, yaitu kitab Allah ditukar dengan sihir, itu enggak memberikan keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Nah, seandainya mereka mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun." Kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sungguh pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ya, kita lanjutkan di tafsirnya. Di tafsirnya kita sampai halaman 185. Kalimat lalu mereka berdua mengajarkan sihir kepada orang-orang. Jadi malaikat Harut dan Marut itu Allah utus juga untuk mengajarkan semacam sihir, namun ketika mengajarkan itu mereka mentanbih dan memberi peringatan kepada para orang, kepada orang-orang supaya tidak mengikuti ajaran tersebut, dengan bahayanya ajaran tersebut dan juga dengan konsekuensi kufur jika mempraktekkan ajaran tersebut. Wama yu'allimani min ahad, sedang keduanya yaitu Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada siapapun hingga mereka berdua menasihati orang-orang. Yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berkata, mereka berdua berkata, sesungguhnya kami itu hanyalah cobaan bagi kalian. Kami hanyalah cobaan, siapa di antara kalian yang memang masih beriman dan siapa di antara kalian yang tergoda untuk mempraktikkan apa yang kami ajarkan ini sehingga menjadi kufur. Jadi janganlah kalian itu kufur dengan cara mempraktikkan apa yang kami ajarkan dari sihir ini. Maksudnya, janganlah kalian mempelajari sihir. Dan itu kenapa? Karena sihir itu adalah kekufuran. Mereka berdua, yaitu Harut dan Marut, melarang orang-orang mempelajari sihir seraya mengabarkan tentang tingkatannya. Pengajaran setan akan sihir dalam bentuk pengaburan dan penyesatan lalu menisbatkan dan melariskannya kepada seseorang yang telah disucikan oleh Allah dari sihir, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi orang-orang atau syaitan mereka melakukan talbis dan pengaburan, yaitu membuat orang tertipu. Orang-orang ketiga itu tertipu. Ya udah kita ceritakan di pengajian sebelumnya bahwasanya ketika itu orang-orang tertipu dengan adanya klaim bahwasanya ini adalah warisan Nabi Sulaiman. Ajaran-ajaran ini adalah warisan Nabi Sulaiman, yaitu sihir-sihir ini. Sehingga Bani Israel pun mereka mengklaim, oh Nabi Sulaiman itu bukanlah Rasulullah. Sulaiman di mata kita adalah seorang penyihir. Ya, Sulaiman di mata kita adalah seorang penyihir. Itu kenapa? Karena hasutan setan. Maka setan pun mengajarkan ini adalah ajaran Sulaiman. Nah, berarti sihir adalah ajaran Sulaiman. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sihir kepada Sulaiman melainkan kemampuan dan mukjizat. Ya. Adapun sihir itu adalah amalan setan. Adapun sihir adalah amalan setan. Adapun pengajaran kedua malaikat itu adalah sebagai cobaan dengan adanya nasihat keduanya agar tidak menjadi hujah bagi mereka. Jadi Allah utus Harut dan Marut, Allah utus menuju mereka supaya apa? Supaya mereka berhati-hati, ini bukanlah ajar yang benar. Ya. Orang-orang Yahudi mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan dan sihir yang diajarkan oleh kedua malaikat tersebut. Justru kemudian orang-orang Yahudi tertarik dengan ajaran sihir tersebut dan tidak tertarik dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Yahudi itu mengikuti sihir yang diajarkan oleh setan, dan tentu setan mulai dari iblis itu mengajarkan kepada semua anak buahnya sihir. Ya. Sampai sekarang. Nah, kemudian mereka meninggalkan ilmu-ilmu daripada nabi dan rasul. Makanya mustahil seseorang menggabungkan antara ilmu syar'i dengan ilmu sihir, enggak mungkin. Seorang dukun itu pasti melawan ilmu syar'i. Kalaupun terlihat seperti mencari ilmu syar'i, itu pasti ilmunya ilmu yang nyeleneh tapi berbungkus kedok syar'i. Itu adalah karakter penyihir. Jadi enggak ada yang namanya penyihir itu bisa menjama antara ilmu sihirnya dengan ilmu syariah yang sahihah. Enggak mungkin. Ya, dan menerima ilmu-ilmu syaitan. Maka masing-masing orang akan cenderung kepada hal yang sesuai dengannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang kemudaratan sihir seraya berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat sihir yang membuat mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Padahal cinta kasih kedua suami istri tidaklah dapat diukur dengan cinta kasih selain mereka. Karena Allah Ta'ala telah berfirman tentang mereka berdua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah ini syaitan itu selalu mencari celah bagaimana agar laki-laki, bagaimana agar hubungan suami istri yang sah itu putus dan menuju perzinahan, dan lebih bagus lagi perselingkuhan. Ya, karena kalau perselingkuhan itu kan zina dapat, khianat juga dapat gitu. Kalau misalnya udah cerai kemudian berzina itu kayak zina aja. Tapi kalau perselingkuhan, zina dapat, keretakan rumah tangga dapat, kemudian khianat dan kedustaan itu pasti ada. Nah, itu yang namanya perselingkuhan. Kayak selingkuh itu adalah hembusan setan. Ya, selingkuh itu pasti hembusan setan. Dan biasanya yang selingkuh baik laki-laki atau perempuan, atau laki-laki juga buruk ketika berselingkuh, perempuan lebih buruk lagi ketika berselingkuh. Itu menunjukkan kalau perempuan berselingkuh menunjukkan perempuan tersebut adalah benar-benar perempuan yang jalang walaupun berhijab dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kedua-duanya soleh dan soleha, itu pasti syaitan mencari cara bagaimana caranya agar keduanya ini terpisahkan. Dan kalau misalnya terpisahkan, otomatis kan buyar semuanya. Nah, itu ya, keinginan syaitan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kadha wa kadha fa yaqul ma sana'ta shay'an qala thumma yaji'u ahaduhum fa yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu wa bayna imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta ni'ma anta. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya. So, di sini iblis memiliki singgasana itu berarti. Jadi kita harus meyakini itu. Namun bagaimana bentuknya dan semacamnya itu nggak usah kita pikirkan. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya. Ini menunjukkan iblis memiliki bala tentara. Ya mungkin juga dinamakan iblis juga. Ya, yaitu setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu, yaitu menggoda dan semacamnya. Iblis menjawab, kamu enggak melakukan apapun. Itu suatu perkara yang remeh. Kemudian iblis, lalu datang yang lain datang, anak buah yang lain datang berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya. Itu aku enggak meninggalkan satu orang itu fulan sampai dia akhirnya berhasil aku pisahkan dari istrinya. Maka kata iblis, atau Rasulullah bersabda, iblis mendekati setan itu lalu berkata, bagus kamu, itu yang diinginkan. Jadi di antara tujuan iblis, dan dalam riwayat lain iblis berkata, yaitu teruslah menggoda. Itu semacam itu, yaitu supaya hubungan suami istri yang sah itu diceraikan, sehingga mungkin terjadilah perzinahan. Dan bahkan yang lebih baik adalah sebelum pecah, jadikan perzinahan sebelumnya supaya lebih buruk lagi jadinya. Nah itu diinginkan oleh iblis. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja trik untuk menghancurkan dan memisahkan antara suami dan istri itu banyak sekali caranya. Ya. Jadi antaranya caranya juga melalui anak bisa. Melalui anak. Supaya anaknya durhaka. Bagaimana caranya? Dihembuskan kepada anaknya supaya durhaka, supaya gini. Ya. Kemudian suami istri bertengkar karena anaknya. Bisa seperti itu. Itu kan ujian berat. Bahkan itu lebih mudah dan bisa 3-in-1 kenanya, ya kan? yaitu anaknya kena, nafsunya keburukannya kena, dosanya kena, anaknya durhaka misalnya. Kemudian istrinya juga kena, maksudnya gelisah dan sebel gitu. Nah, suaminya juga kena. Jadi terinuman semuanya dapat. Nah itu ujian yang seperti itu kan. Ujian dari iblis, la'anatullahi alaih dan antek-anteknya, la'anatullahi alaihim. Dan hal tersebut juga banyak bentuknya. Dan biasanya anak juga, anak yang seperti itu dari sisi anak perempuan seringkali. Dari sisi anak perempuan, karena lebih sulit untuk mendidik anak perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi juga laki-laki karena sulit, jadi relatif. Cuma lebih seringnya, lebih mudahnya anak perempuan. Kenapa? Anak perempuan itu lebih berperasaan. Kemudian perasaannya gini-gini gitu. Hah? Dimainkan perasaannya. Nah juga dari perempuan itu, syaitan bisa menghiasi banyak hal, kecantikannya dan semacamnya keluar ya. Kemudian diplotekin orang-orang, disaksikan remaja-remaja yang akhirnya dosanya itu pasti akan bertumpuk kepada ayahnya dan ibunya. Nah itu benar-benar kan setan tuh berusaha benar-benar untuk menghancurkan hubungan rumah tangga. Jadi rumah tangga yang soleh dan soleh itu jangan merasa aman dari makar setan. Kemudian melihat tetangganya, lihat tuh tetangga kita, anaknya bugajulan, gini-gini. Jangan merasa aman gitu kan. Tetangganya, anaknya durhaka atau yang sini jangan merasa aman. Kenapa? Karena ada cara iblis lain. Jadi enggak ada yang boleh merasa aman dari makar iblis dan makar setan terhadap rumah tangganya. Ya. Nah, itu. Jadi at-tafriq bainal mar'i wa zaujih itu salah satu tujuan setan. Kenapa? Banyak faedahnya yang didapat setan kalau misalnya adanya perceraian, yaitu keturunan kaum muslimin berkurang. Ya. Keretakan rumah tangga itu kan akan menyebabkan keretakan banyak hal dari ipar-ipar itu semua akan berpisah sehingga kaum muslimin semakin sedikit yang bersatu. Nah, itu makanya mereka senang dengan hal seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa sihir itu memiliki hakikat dan bahwa dia dapat memudaratkan atas izin dari Allah dan atas kehendak Allah Ta'ala. Adapun izin itu, izin dari Allah, ada dua macam. Yang pertama, izin yang bersifat takdir penciptaan, yaitu yang bersangkutan dengan kehendak Allah, ya, sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Sebenarnya yang pertama, ada izin yang bersifat kauni, yaitu takdir. Jadi segala yang Allah takdirkan itu adalah segala yang Allah izinkan terjadi. Meskipun itu keburukan, iya meskipun itu keburukan. Seseorang penjahat membunuh ulama misalnya, seorang penjahat membunuh ulama mati maksudnya. Itu atas izin Allah bukan? Atas izin Allah. Tapi izin Allah yang bersifat takdir, bersifat takdir yaitu penciptaan terjadinya dia. Meskipun Allah izinkan, tapi Allah murkai, benar Allah murkai. Allah izinkan itu terjadi, tapi Allah murkai itu terjadian itu. Dan itu nggak masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lagi kita permasalahan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, nggak usah. Karena apa yang terjadi itu atas izin Allah dan setiap yang Allah izinkan terjadi bagaimanapun pasti ada hikmahnya. Kan? Kemudian izin Allah yang kedua macamnya adalah izin Allah yang bersifat syariat. Izin Allah yang bersifat syariat. Tadi izin Allah yang bersifat penciptaan, kauni, itu yang bersifat penciptaan itu bisa baik bisa buruk. Ya di mata kita. Bisa baik di mata kita, bisa buruk di mata kita, enggak masalah. Dan ataupun izin Allah yang bersifat syar'i, maka itu pasti semuanya baik. Pasti semuanya baik karena bersifat syar'i. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'iznillah." Maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam kalbumu dengan seizin Allah. Nah, ini izin Allah yang di sini izin yang bersifat syar'i karena berkaitan dengan syariat dan pasti baik. Ya. Jadi izin Allah itu ada dua, izin yang bersifat kauni, takdir, apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Kipas angin ini kencang segini itu dengan izin Allah. Semua hadir di sini juga dengan izin Allah. Bahkan batuk-batuk dan daun berguguran itu semua atas izin Allah, namun izin yang bersifat kauni. Nah, sekarang kalau seorang berupaya untuk mencari ilmu atau berupaya untuk menghafal ayat-ayat Allah. Kemudian sampai dia hafal. Ini izin Allah yang bersifat syar'i. Ya, yang bersifat syar'i karena ini pasti baik. Baik. Kemudian dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya menjelaskan bahwa apapun sebabnya walaupun ia memiliki pengaruh yang sangat besar ia tetap saja mengikuti qada dan qadar Allah, di mana sebab-sebab tersebut tidak mungkin berdiri sendiri independen dalam pengaruhnya. Jadi segala keterjadian, sebab dan akibat, itu semua sudah masuk dalam lingkup takdir, qada dan qadar. Tidak ada satupun keterjadian di muka bumi ini atau langit tujuh dan semuanya, kecuali semuanya sudah masuk dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah diizinkan oleh Allah. Sekarang misalnya, seseorang ingin mencuri, itu diizinkan gak sama Allah secara syar'i? Tidak diizinkan. Tetapi kalau dia jadi mencuri, bahkan membegal gitu, itu atas izin Allah secara kauni gak? Iya, atas izin Allah secara kauni. Tetapi apakah Allah izinkan secara syar'i? Tidak. Makanya secara kauni itu terjadi, namun secara syar'i walaupun itu terjadi akan ada balasannya. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang memaksa merebut hak milik orang lain, merampas tanah orang lain misalnya. Tanahnya harusnya dia punya segini, kemudian karena orang itu enggak ada di tanahnya, dia kemudian menggeser sedikit. Itu diizinkan oleh syariat? Enggak diizinkan secara syar'i. Tapi apakah itu terjadi? Terjadi. Nah, ketika itu terjadi, apakah atas izin Allah yang bersifat takdir? Ya, itu takdir Allah seperti itu. Namun apakah Allah mengizinkan secara syar'i? Tidak. Nah, karena tidak Allah izinkan secara syar'i, melainkan Allah izinkan secara kauni takdiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang seperti ini. Jadi, izin yang bersifat takdir itu enggak berkaitan dengan hukum di neraka atau surga. Tapi izin yang bersifat syar'i itu berkaitan dengan hukum di akhirat, surga atau neraka. Itu bedanya. Di antara bedanya. Ya. Dan segala keterjadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya takdir dari Allah. Melainkan segala yang terjadi itu pasti Allah yang mentakdirkan, walaupun itu buruk di mata kita, namun pasti ada hikmahnya. Dan pengaruh dari hal yang terjadi itu pasti Allah yang mengaturnya. Dan tidak ada satupun dari kelompok-kelompok ulama umat Islam yang menentang dasar kerangka ini selain Al-Qadariyah. Kelompok yang bernama Al-Qadariyah, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya seorang manusia itu bisa menciptakan takdirnya sendiri tanpa sepengetahuan Allah. Na'udzubillah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, na'udzubillah, apa yang manusia lakukan. Jadi misalnya kita melihatkan sesuatu, jadi menisbatkan apa yang terjadi pada diri kita itu pada kita tanpa adanya dasar Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu Qadariyah. Kaum Qadariyah dalam pembahasan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi orang-orang Al-Qadari, orang-orang yang berfaham Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba-hamba itu sendiri tanpa adanya kehendak dari Allah dan izin dari Allah. Nah, alhamdulillah, ini sebenarnya pernyataan kufur ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kepada seorang hamba. Ya. Di mana mereka menyatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu terpisah dan tindak tanduk kepada kehendak. Mereka mengeluarkannya dari takdir Allah dan mereka menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasul serta ijma' para sahabat dan tabi'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu sihir itu murni berbahaya. Dan ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, baik secara agama maupun dunia. Walaupun kadang orang yang berbuat sihir itu akan mendapat manfaat di dunia, baik itu dukun akan dapat maharnya, ya kan, dunia dapat, oke. Kemudian orang yang memakai susuk, ya, itu mungkin akan dapat di dunia. Orang yang memakai pesugihan mungkin akan dapat. Orang yang memakai misalnya pengasihan bisa dapat, tapi dunia, dan itu sementara. Namun di balik dunia itu pasti di sisi lain di dunianya dia pasti akan ada siksaan. Makanya enggak heran ketika seseorang memakai susuk dia sering melihat penampakan, atau malam-malam mimpi buruk, atau malam-malamnya enggak bisa bergerak, kemudian ternyata dia sedang dijima oleh jin. Itu mungkin sekali, itu biasa terjadi, itu sangat biasa itu. Makanya ada seseorang misalnya datang ke dukun, pernah ada orang datang ke dukun, ya, kemudian minta semacam pengayaan, pesugihan, ya, dikasih semacam sapu lidi atau yang seperti lidi-lidi kecil tapi seperti rambut tapi tajam-tajam gitu, dikasih berapa seikat itu. Nah, kemudian dia laki-laki, nah, kemudian disimpan aja pokoknya itu. Nah, kadang mungkin bisa dia bisa dapat kekayaan sedikit gitu, tapi seringkali malam hari dia merasakan ada yang menggauli dia, dan ternyata benar bahwasanya ada kuntilanak yang menjimai dia sering di malam hari. Dia nggak merasakan kenikmatan, tapi merasa gelisah, dan bahkan dia melihat seperti perempuan panjang putih rambutnya kemudian putih dasternya ya, kemudian mendatangi dia, kemudian nggak tahu melakukan apa untuk dia. Itu sering kali kayak gitu orang-orang yang datang ke dukun itu pakai susuk untuk kecantikan misalnya ya. Mungkin aja di sebagian malam itu akan dinikmati dirinya oleh syaitan yang laki-laki kalau dia perempuan ya kan, na'udzubillah. Bahkan mungkin juga dari jin perempuan menikmati dia. Dan betapa banyaknya juga ada manusia terkena ain, namun yang mengenai ainnya itu jin. Yaitu ada jin yang hasad terhadapnya misalnya. Jadi dia perempuan, manusia nih, cantik. Nah, ada bisa juga ada beberapa kemungkinan, bisa jadi ada jin laki-laki yang naksir sama dia, mungkin sekali itu, dan itu pernah terjadi. Ada juga mungkin jin perempuan yang hasad sama dia. Nah, jin laki-laki yang suka sama dia itu kan walaupun suka, tapi yang namanya setan pasti mengganggu dengan kesukaannya dia naksir karena mungkin ganteng atau ID kan perempuan cantik gitu kan, diganggu terus mungkin dinikmati tubuhnya, bisa aja kalau dia tidak berlindung kepada Allah. Kemudian yang jin perempuan itu karena dia cantik ini manusia ini, bisa jadi jin perempuan ini hasad terhadap perempuan ini, kemudian disihirlah perempuan itu karena emang tidak berzikir, kemudian jadi stres, jadi gila dan semacamnya. Atau jin perempuan ini yang hasad sama dia itu kemudian membisiki perempuan-perempuan lain dari kalangan manusia untuk ikut menghasati dia, itu bisa terjadi. Makanya perempuan itu banyak sekali di antara mereka tuh saling hasad-hasatan. Itu dibisik-bisiki oleh setan kan. Terutama majelis-majelis tukang sayur, majelis-majelis kalau misalnya ngobrol rumpi ya, rumpi itu masya Allah itu udah. Itu berkumpul itu semua setan. Nah. Kemudian juga jin laki-laki yang menyukai perempuan manusia ini, manusia perempuan. Itu ketika misalnya manusia perempuan ini dilamar sama laki-laki dari kalangan manusia, itu jin laki-laki ini bisa menghasuti, yaitu menghasuti perempuan ini supaya enggak cinta sama laki-laki itu, atau supaya sama bapaknya kemudian dibisik-bisiki jangan itu anak laki-lakinya enggak bagus dan sebagainya. Atau bagaimanapun caranya, bahkan bisa saja mencelakakan pelamar ini. Itu mungkin, dan itu hak, itu bukan khurafat, tapi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Ya, makanya kadang ada perempuan yang sampai sekarang itu enggak nikah-nikah bukan karena apa-apa. Karena di perempuan itu ada jin yang suka sama dia, tapi enggak disadari. Sehingga setiap ada yang lamar gagal. Itu bisa kayak gitu. Ya. Iya. Obatnya apa? Ya obatnya ruqyah. Obatnya dia meruqyah dirinya sendiri dan minta sama Allah. Obatnya bukan datang ke dukun malah tambah jadinya. Penjodohan dan semuanya malah tambah jadinya. Nanti jodohinnya sama setan jadinya kalau sama dukun itu. Pasti kayak gitu kan. Makanya bodoh orang yang ke dukun itu sangat sangat sangat bodoh, kasihan. Baik, kemudian dikatakan di sini tidak ada manfaatnya sedikit pun baik secara agama maupun dunia. Kalau secara agama pasti tidak ada manfaatnya walaupun berkedok agama, sebagaimana terdapat beberapa manfaat pada beberapa kemaksiatan. Baik, beberapa kemaksiatan itu memang ada manfaatnya seperti khamr dan juga seperti judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, itu khamr dan judi. Sekarang kalau misalnya pengasihan misalnya, ada enggak manfaatnya? Ada manfaatnya untuk melanggengkan hubungan suami istri kan. Tetapi itu pelanggengan itu bersifat sementara, yaitu ketika jinnya sedang online. Dan jin itu membutuhkan penghambaan manusia terhadapnya gitu. Enggak mau jin itu ditaruh begitu saja terus manusia enggak ada sacrifice atau pengorbanan untuk dia. Harus ada minimal maksiat gitu. Harus ada. Iya, ada saat memberi, saat menerima, harus ada gitu. Harus diberi. Nah, yang zahir diberi sesajen itu udah jelas kan. Tapi kadang enggak seperti itu karena diberi sesajen udah jelas banget wah ini pasti syirik gitu kan. Tapi ada hal lain. Itu kamu harus melakukan maksiat ini, harus melakukan maksiat ini, harus kan. Nah, baru dibantu oleh jin untuk mengasihkan, untuk membuat pasangannya melihat dia tuh cantik atau gimana. Ya, tapi tetap jin itu enggak, jin atau setan dari kalangan jin itu enggak mau begitu saja memberi kekuatan pada manusia kecuali harus ada yang dikorbankan dari manusia. Dan yang paling dikorbankan adalah keimanan, yang paling disukai keimanannya ya. Baik. Tapi tetap pesugihan ada manfaatnya karena menjadi sugih. Ya siapa sih yang enggak mau dikata sugih? Pengasihan, siapa yang enggak mau berkasih sayang? Kemudian susuk, siapa yang enggak mau terlihat cantik? Semua itu ada manfaatnya, tapi manfaat yang pastinya manfaat duniawi pasti itu. Dan pasti itu manfaat yang tidak bersifat selamanya. Makanya pernah ada orang yang pakai susuk pergi dukun. Dia tuh kelihatan muda, cantik, padahal usia udah 50 tahun. Cantik banget itu, bagus banget itu. Enggak kayak artis lah gitu. Padahal orang biasa. Tapi suatu ketika pernah dia kelihatan aslinya itu. Aslinya kayak udah lebih dari nenek-nenek atau sudah seperti nenek-nenek. Udah tua keriput itu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian terlihat cantik lagi. Gak mungkin orang dandan keriput banget terus tiba-tiba jadi seger. Nah, yang sepertinya kan seperti doping ya. Orang kalau udah biasa doping itu kan, ketika udah nonton doping, seger. Tapi kok udah gak ada dopingnya, loyonya minta ampun, bahkan lebih loyo dari orang sehat sedang sakit. Nah, itu ibarat orang yang juga seperti orang yang memakai susuk dan semacamnya. Ketika setan sedang offline atau sudah gak mau lagi melayani dia karena mungkin dia gak memberikan sesuatu pada setan, maka udah jadi seperti aslinya, bahkan lebih buruk dari seharusnya. Itu na'udzubillah, itu seperti itu. Sihir itu murni berbahaya, bahkan ia tidak memiliki faktor penunjang sama sekali, dan hal-hal yang dilarang itu semuanya murni berbahaya dan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya jika ada manfaatnya. Sementara perkara-perkara yang diperintahkan itu juga murni bermanfaat, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti murni bermanfaat. Jika pun ada madharat, manfaatnya pasti lebih besar. Dan ketika manfaat itu lebih besar daripada madarat, tentu kita mengambil manfaat dan madaratnya enggak kita tinjau, karena manfaat dan madaratnya kita tidak kita tinjau karena manfaatnya jauh lebih banyak. Iya. Seperti misalnya jika misalnya dia mendengar azan subuh ya. Nah, azan subuh kemudian sholat subuh, manfaatnya lebih banyak enggak dari madarat kita bangun itu? Tentu manfaat qiyam apa bangun di subuh tentu lebih banyak daripada madaratnya. Mungkin di antara madaratnya kita nggak bisa meneruskan tidur, misal di antara madaratnya. Tapi madarat nggak bisa meneruskan tidur itu sebenarnya madarat atau alasan yang tidak layak diucapkan muslim gitu. Kenapa? Karena manfaat sholat subuh itu jauh lebih banyak. Uang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya lebih dari seisi dunia, apalagi sholat subuhnya gitu. Apalagi kalau misalnya sampai berjamaah itu jauh lebih baik. Nah, maka ketika kita lihat madarat dari bangun subuh itu adalah gak meneruskan boboknya, itu seberapa kecil kan? Dibandingkan manfaatnya kita dapat dunia dan seisinya lebih dari itu. Maka orang yang insya Allah berakal itu insya Allah akan lebih memilih yang lebih bermanfaat ya. Walaqad alimu, sungguh mereka telah meyakini, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa lamanishtarahu, barang siapa yang menukar Alkitab, yaitu kitab dari Allah, dengan sihir itu, yaitu menyukai sihir, sebagaimana pembeli menyukai suatu barang dagangan, malahu fil akhirati min khalaq, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Orang yang menukar dan mengganti Al-Quran atau As-Sunnah dengan ilmu-ilmu sihir yang bermadarat, itu pasti di akhirat tidak akan dapat keuntungan, gak bakal dapat bagian atau nasib baik. Bahkan hal itu mengakibatkan hukuman dan kekufuran, yaitu hukuman abadi. Dan tidaklah perbuatan mereka itu atas dasar kebodohan, ya di sini maksudnya mereka berbuat seperti itu, yaitu mengganti Al-Qur'an atau At-Taurat dengan ilmu sihir, itu bukan karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka, bukan. Akan tetapi karena apa? Sangat menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Jadi mereka tahu Al-Qur'an, At-Taurat dan kitab dari Allah itu kitab dari Allah. Tapi mereka lebih, karena mereka lebih bersyahwat kepada dunia, maka mereka lebih memilih sihir daripada At-Taurat. Maka sangat jeleklah. Ma syarau bihi anfusuhum laukanu ya'malun, ya laukanu ya'lamun, maka amat jeleklah perbuatan mereka dengan menjual dirinya, diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui, maksudnya mengetahui akan buah dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Baik, itu kita telah menyelesaikan kajian ayat 102 ya, dari surat Al-Baqarah. Baik. Azan ya. Baik, insyaallah kita teruskan pada hari Jumat depan insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.